Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab Adda wa Dawa, risalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Pembahasan kita yang lalu berkaitan dengan bahwa Al-Quran merupakan syifa, dan syifa yang berkaitan dengan Al-Quran atau obat yang berkaitan Al-Quran meliputi obat yang terhadap lima fi sudur, apa yang ada dalam dada manusia, penyakit-penyakit hati. Demikian pula obat terhadap penyakit-penyakit fisik. Dan telah kita sampaikan diantaranya penjelasan pula dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bagaimana beliau mempraktikkan tentang pengobatan Al-Quran untuk penyakit fisik. Akan tapi perlu ingatkan bahwa annal azkar wal ayat wal adiyah, sesungguhnya berbagai macam zikir, ayat dan doa-doa yang seseorang berobat dan meruqyah dengan zikir, ayat dan doa-doa itu, hiya fi nafsiha nafi'atun syafiatun, secara zat obatnya itu sangat manfaat, sangat menyembuhkan. Akan tapi ketepatan atau kedahsyatan obat Al-Quran ini ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik yang berkaitan dengan orang yang mengkonsumsi obat itu maupun orang yang memberikan obat. Kalau obat kedokteran, faktornya yang pertama kualitas obatnya, yang kedua kondisi orang yang diobati, yang ketiga ya dokter yang mengobati penyakit tersebut. Ini faktor yang sangat menentukan. Obatnya jitu, tetapi ada kendala pada orang atau orang yang diobati ini, maka obat yang jitu ini akan bisa tidak bermanfaat. Dan juga berkaitan dengan dokter yang memberikan resep obat, sehingga obat ini akan berdampak ketika bertepatan dengan berbagai macam hal. Demikian pula terhadap ayat, zikir-zikir, doa-doa, kalau secara zat sebagai obat, itu obat yang sangat mujarab, sangat berkualitas. Tetapi kualitas obat yang berkualitas ini akan bisa terhalang fungsinya sehingga tidak menyembuhkan. Di antaranya faktor orang yang diobati. Kalau orang yang diobati ini susah untuk menerima kedatangan obat tersebut, ya susah untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita. Contoh umpamanya ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu asalnya sangat manjur, sangat mujarab. Akan tapi kalau yang diobati ini penghalangnya sangat banyak sehingga obat ini menjadi tidak bermanfaat, sehingga faktor dari orang yang diobati ini enggak bisa menerima obat tersebut, atau juga faktor yang meruqyah lemah. Sama-sama meruqyah, kualitas peruqyah itu sangat berpengaruh. Imam Ahmad kalau meruqyah, baru setan baru dibawakan sandalnya Imam Ahmad, jinnya udah ketakutan. Itu berkaitan dengan kualitas peruqyahnya, belum berkaitan dengan ini orang yang diruqyah. Intinya kemanjuran ayat Al-Quran atau doa-doa sebagai obat itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya itu. Kalau dari zat obatnya sudah merupakan obat yang berkualitas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah wakadzalika doa. Demikian pula yang berkaitan dengan doa. Fa innahu min aqwal asbab. Bahwa doa itu sekuat-kuat sebab fi taf'il makruh wa husulil matlub, dalam hal menolak apa yang tidak diinginkan dan dalam menghasilkan apa yang dicari. Bahkan semua berawal dari doa. Bagi seorang mukmin, doa itu merupakan silahul mukmin, senjata orang mukmin, bahkan itu senjata pertama, bukan senjata alternatif. Senjata pertama dan utama seorang mukmin adalah doa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikan segala-galanya. Baik itu untuk menolak apa yang tidak dia sukai atau untuk mendatangkan apa yang dia inginkan. Maka doa adalah perkara pertama yang mesti seorang mukmin lakukan. Bahkan sebelum dia berikhtiar, atau doa sendiri merupakan ikhtiar yang paling kuat untuk mendatangkan atau menjadi sebab apa yang dia inginkan, terhindarnya dari madharat atau mendapatkan kemanfaatan yang dia inginkan. Semua masalah besar diantaranya berawal dari doa. Baik untuk menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau mendatangkan sesuatu yang manfaat. Nabiullah Nuh yang sudah berdoa, yang sudah berdakwah sekian ratus tahun. Total dakwah Nabiullah Nuh 950 tahun. Dan bagaimana perlakuan kaumnya terhadap dakwah Nabiullah Nuh? Apa akhirnya doa Nabiullah Nuh? Rabbi inna qaumi rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini tersisa orang kafir. Nabiullah Nuh minta dilenyapkan semua mereka, orang-orang kafir ini. Innaka, sesungguhnya ya Allah, seandainya tidak engkau lenyapkan, kau biarkan mereka, yudhilluka ibadak, yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah. Ini adalah ungkapan doa Nabiullah Nuh ketika sudah melihat jalan buntu yang ada pada kaumnya. Dan Nabiullah pun tegaskan, dan tidaklah mereka itu melahirkan illa fajiran kafara, kecuali orang yang fajir, orang yang kafir. Walayal itu illa fajiran kafara. Setelah doa Nabiullah Nuh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertindak untuk mewujudkan doa Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam? Nabiullah Ayyub menderita penyakit sekian lama, belasan tahun, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anni masani yadur wa anta rahmur rahimin, ya Rabb, aku terkena penyakit dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Dan Allah sembuhkan Nabiullah Ayub. Nabiullah Zakaria bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadar, ala Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, ya Rabb, jangan engkau biarkan aku sendirian sedangkan engkau sebaik-baik pewaris. Lalu Allah berikan, Allah kabulkan doa Nabi Zakaria dengan Allah berikan kepadanya Yahya. Bagaimana Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah malam menjelang perang Badar atau saat menjelang perang Badar, sampai selendang beliau terjatuh. Bagaimana berharapnya Nabiullah alaihissalam, Nabiullah Rasulullah SAW berkaitan dengan perang Badar. Sana yang kau hancurkan ya Allah, kelompok ahlul Islam ini engkau tidak akan disembah di muka bumi. Dan Allah berikan kemenangan di waktu perang Badar, sedangkan kekuatan kaum muslimin sepertiga dari kekuatan kafir, orang-orang kafir. Semuanya berawal dari doa. Sehingga doa ini adalah silahul mukmin, senjata orang mukmin yang pertama dan utama. Walakin yatakhallaf anhu atharuhu, hanya terkadang dampak doa ini lambat. Kadang dampak doa ini lambat, tidak segera terwujud. Imma lidha'fi fi nafsi, yang boleh jadi faktornya keterlambatan terkabulnya doa ini disebabkan karena lemahnya kandungan doanya itu sendiri. Bi ayakuna doa la yuhibbuhullah lamma fi minal udwan. Boleh jadi karena kandungan doanya itu sendiri doa-doa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang penuh dengan permusuhan, doa yang isinya memutuskan silaturahim, doa yang isinya keburukan. Manusia itu kan kalau enggak suka dan kemudian berdoa, isi doanya buruk-buruk. Yang kalau dikabulkan Allah Ta'ala bisa menjadi bumerang sendiri, atau bisa jadi malah petaka sendiri. Orang kampung itu maunya anaknya kadang-kadang disepatani kalau udah anjel itu, wana kalau ketek anjel, sebab kadang-kadang saking jengkelnya orang tua, ibunya nyepatani anaknya itu enggak karuan. Wana kalau ketek, anak ketek, Wong anake dhewe ketek-ketekke ibun. Ya kalau dikabulkan betulan, langsung dikabulkan Allah Ta'ala, ya malah dia sendiri yang kepirang, kewirangan. Terkadang ditundanya atau tidak terkabulnya doa itu karena faktor kandungan doanya itu enggak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena isinya dosa, isinya itu kalau dikabulkan malah mudharat bagi hamba itu, atau isinya itu penuh dengan permusuhan. Wa imma li dha'fil qalbi, atau karena lemahnya orang yang berdoa. Lesanya dermimil mengucapkan doa tapi min qalbin lahin. Hatinya itu enggak nyimak. Hatinya itu tidak, ini tidak keluar dari hati yang tulus. Dia benar-benar tidak menunjukkan, seakan-akan tidak menunjukkan orang yang butuh. Doa itu Nabi ajarkan, kalau Anda berdoa itu, hendaklah Anda berdoa ka doa il ghariq, kayak doanya orang yang mau tenggelam. Gimana? Kalau Anda mau, antum mau tenggelam, terus minta kepada Allah gitu supaya selamat, kira-kira gimana kondisinya itu? Itu yang diharapkan ketika seorang hamba berdoa, itu betul-betul keluar dari ketulusan hati dan betul-betul dia iftiqar, betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kan sering sekali berdoa dalam sholat, dalam atau di luar sholat. Tapi kan kondisi hati kita ini ya doa-doa gitu aja, tapi kayaknya malah enggak butuh dengan yang doanya itu. Nah, contohnya namanya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Baca pengajian enggak mau. Disuruh baca buku enggak mau. Dikandani ngeyel. Undungane aja mintanya shiratal mustaqim. Mintanya petunjuk. Ditunjuk-tunjuki, dikasih tahu petunjuk enggak mau. Nyambung enggak antara dia ucapkan dengan kemauannya itu? Doanya aja Allah maghfirli, Allah maghfirli, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lah dia suruh ngamalkan yang Allah akan mendatangkan ampunan, enggak mau. Namanya kan enggak nyambung. Jadi hatinya itu tidak nyimak atau hatinya lalai dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga tertundanya pengabulan doa itu bisa jadi karena li dha'fil qalbi, hatinya lemah. Para nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana betul-betul merasa butuh, tuh. Antum tahu enggak? Orang ketika tertimpa musibah terus butuh banget duit, terus datang kepada orang kaya, itu kalau minta utangan itu mau pinjam aja bisa ndelosor, itu maksudnya betul-betul dia merasa butuh sekali dengan apa yang dia inginkan utangan tersebut. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terkadang doanya itu enggak serius, tidak keluar dari hati yang mendalam, tidak keluar dari hati yang tulus. Yang dibutuhkan itu doa itu betul-betul tulus keluar dari hati dia. Wa imma, yani wa adami ikbalihi ala Allah wa jam'iyati alaih waqta du'a. Demikian juga ketika dia berdoa, waktu dia berdoa itu kurang menghadap total kepada Allah, kurang fokus, sehingga dia berdoa itu kayak hanya angin lalu lewat gitu aja, sedangkan dia tidak menghadapkan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsen total kepada Allah Ta'ala. Harusnya doa itu betul-betul dia iqbal ala Allah, dia menghadap total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya fokus menyimak doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang yang berdoa itu bisa nangis walaupun sampai berjam-jam. Ketika dia sujud sambil berdoa itu, dia bisa pengen tidak mengangkat dari sujud. Dia pengen sujud walaupun berjam-jam. Tapi ada orang doa, ya, gitu, doa gitu aja kadang jeleh. Antum melihat waktu wukuf di Arafah itu, itu mestinya detik-detik waktunya itu emas. Nabi ketika wukuf Arafah sampai menjelang maghrib, angslup matahari itu, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, ibaratnya tidak meletakkan tangan kecuali ada kebutuhan. Tapi jamaah haji kita lihat ketika wukuf itu formalitas, berdoa sebentar, habis itu kayak bosan, udah entek kumpulan doanya, entek yang diminta habis. Habis itu ngobrol-ngobrol, makan-makan, ada foto-foto, semuanya sampai waktunya habis. Bahkan kadang minggir ke WC, ngerokok di situ. Ya macam-macam yang dilakukannya. Sehingga seakan-akan gak tahu harga, ya ini harga waktu saat wukuf di Arafah. Yang kalau sudah matahari angslup, itu harga waktunya beda. Harga waktunya beda. Sehingga kurang memahami tentang makna waktu, sehingga artinya pun gak concern, merasa seakan tidak ada keistimewaan pada ini waktu-waktu itu. Maka fayakunu bimangsilatil qaus. Doa ini ibaratnya seperti anak panah-anak panah. Kalau anak panahnya bagus, kemudian busurnya bagus, yang memanah itu bagus, kemudian konsen itu, lepasnya anak panah itu akan bisa nyasar kepada, sangat mungkin nyasar kepada tujuan. Tapi kalau busurnya, talinya lemah, apalagi juga yang memanahkannya itu leda-lidi, enggak bagus, ya hasilnya akan lain. Sehingga orang berdoa itu kayak orang melemparkan anak panah, membutuhkan, mengerahkan berbagai macam hal, dari kualitas doanya, dari orang yang berdoa, itu akan sangat berdampak. Sehingga dikatakan oleh beliau, seandainya kemudian doa itu tidak terkabul, imma li dha'fil qalbi wa adami iqbalihi 'ala Allah, wa imma li husulil mani minal ijabah. Atau faktornya juga ada kendala-kendala, penghalang-penghalang yang menghalangi doa. Ada pada faktor penghalang. Dari faktor cemesannya sudah bagus, bet-bet, tapi ada angin gede. Akhirnya ya cemesannya tidak seperti yang diharapkan, ada penghalang. Kadang-kadang doanya sudah Masya Allah, orangnya sudah betul-betul concern doa Masya Allah, tapi ada penghalang. Ada penghalang sehingga doa itu enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Min aklil haram. Orangnya suka makan barang haram. Haram itu ada dua. Haram zatnya dan haram cara mendapatkannya. Haram zatnya ya makan-makan barang haram, makan bangkai, makan darah, makan daging yang diharamkan, daging babi, daging kiri. Sehingga kata orang gelarnya SPD. SPD. Apa SPD? sembarang daging kabeh dipangan gitu. Sehingga celutak, makanya itu dia enggak pilih-pilih. Yang kedua haram karena mencarinya. Ya sih barangnya halal, duitnya halal, dagingnya halal, makanannya halal, tapi ini hasil nyolong, hasil menipu, hasil ya dia mendapatkan dengan cara yang haram, maka ini menjadi haram. Hasil merdukun atau hasil pekerjaan yang haram, makan harta riba, ini adalah termasuk diantara aklul haram, makan barang yang haram. Ini akan bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Atau wadzulmi, bisa jadi karena kezaliman. Dia punya kezaliman. Kezaliman yang menjadi penghalang terkabulnya doa. Warainadzunub alal qulub, atau boleh jadi ron dosa yang ada di hati dia itu. Ikhwan fillah, dosa-dosa itu akan bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka kalau orang itu hatinya bersih, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sering doanya itu akan dikuntan oleh Allah taala. Maka ada kata Nabi, ada orang yang mereka itu matfu'un bil abwab. Kalau datang ke rumah-rumah orang itu ditolak. Sebab orang berjanji enggak ada keuntungan dunia yang bisa diharapkan, sehingga kedatangannya itu enggak membawa untung apapun. Sehingga kalau datang ke rumah-rumah orang ditolak. Ditolak. Suruh pergi. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'alallah la abarrahu. Kalau dia sudah berdoa bersumpah atas nama Allah, Allah mengabulkan sumpahnya itu. Allah kabulkan sumpahnya itu. Ini orang-orang yang mereka doanya langsung dibayar kontan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, karena kedekatannya dengan Allah, ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis wali juga berkaitan dengan pengabulan Allah kepada para walinya. Maka dosa itu menjadi penghalang. Maka maksiat-maksiat yang dilakukan itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Oleh karena itulah, seorang sebelum berdoa kepada Allah Ta'ala diantaranya disunahkan untuk dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Maka diantara sifatul mukminin, sifat ibadur rahman, dia berdoa di sepertiga malam yang terakhir, dan amalannya apa diantaranya? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan mereka ini orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Sehingga dia meminta ampun kepada Allah, membersihkan dosanya dengan istighfar yang dia lakukan, ini akan bisa menjadi faktor terkabulnya doa. Sebaliknya, bercokolnya bercak-bercak dosa di dalam hati kita bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Maka ketika Ibrahim bin Adham ditanya oleh seseorang, kok kayak kita ini udah lama berdoa kepada Allah tapi enggak dikabul-kabulkan. Kata Ibrahim bin Adham, ada 10 hal yang membuat doa kalian itu enggak segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Satu, kamu itu mengenal Allah tetapi tidak mentaati Allah Ta'ala. Dua, kami itu baca Quran tapi enggak mengamalkan isi Quran. Tiga, kamu itu bilang mencintai Rasulullah tapi kamu menyelisih sunnah beliau. Empat, kamu itu kalau bangun tidur melek moto itu sibuk dengan aib orang tapi tidak sibuk dengan aibnya sendiri, lupa dengan aibnya sendiri. Lima, kamu itu makan rezeki Allah, makan nikmat Allah tapi tidak mensyukuri nikmatnya. 6. Kamu itu yakin kalau mau mati tapi enggak siap-siap untuk menyongsong kematian. 7. Kamu itu yakin surga itu ada tapi tidak berjalan, tidak menjalani jalan yang mengantarkan ke surga. 8. Kamu itu tahu neraka itu ada tapi kamu itu tidak lari dari neraka. 9. Kamu bilang setan itu musuh tapi malah kamu ikuti. 10. Kamu itu saling menguburkan mayit tapi enggak mengambil manfaat, enggak mengambil pelajaran dari penguburan mayit. Ya ini semuanya dosa dan kelalaian. Dan ini bisa menjadi penghalang doa. Apa arti dari Quran 10 itu? 1. Apa tadi? Mengenal Allah tapi enggak mentaati Allah. Terus baca Quran tapi enggak mengamalkan. Terus cinta Rasul tapi malah menyelisih sunahnya. Terus makan rezeki Allah tetapi enggak mensyukurinya. Terus melek moto, dia itu sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib sendiri. Terus dia bilang setan itu temannya, setan itu musuh tapi malah mentaati setan. Terus dia yakin mati itu benar tapi enggak siap-siap mati. Terus dia bilang surga itu benar tapi tidak menjalani jalan mengantarkan ke surga. Dia bilang neraka itu benar tapi enggak lari dari neraka. Terus yang 10, dia saling menguburkan mayit tapi enggak mengambil pelajaran dari penguburan mayit. Sing mati wong liyo, kayaknya dia enggak akan mati. Padahal dia yang bopong mayit untuk dimasukkan ke kuburan. Kadang-kadang sambil nguburkan mayit itu ngakak-ngakak, udut sambil ngakak-ngakak. Ini fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian atau juga kata beliau, wastila il ghaflah wa sahbi wa lahwi wa ghalabatha 'alaiha, atau dia dikuasai al-ghaflah, dikuasai oleh kelalaian sehingga kelalaian itu menguasai dia, hatinya lalai, dia ini ya tenggelam dalam kelalaian main-main sehingga doanya menjadi doa yang tidak manjur. Padahal asalnya Allah katakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti aku kabulkan. Sehingga asal doa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syurut dan ada mawani, ada syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Tapi asalnya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah taala. Sehingga Nabi tegaskan supaya kita benar-benar jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah kita bosan berdoa. Seandainya doa itu belum dikabulkan oleh Allah taala, doa itu sendiri adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri merupakan ibadah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita belum merasakan dikabulkannya doa, doa sendiri itu merupakan bentuk ibadah. Dan terkadang ditundanya terkabulnya doa kita dalam rangka untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita putus asa dalam doa. Sebagian orang bahkan kadang mengancam Allah Subhanahu wa taala, Ya Allah, kalau doaku dalam 3 hari ini enggak dikabulkan, aku ora salat maneh. Yo karepmu. Seakan-akan Allah terganggu dengan dia enggak salat. Allah itu enggak butuh dengan ibadah kita, Allah itu enggak butuh dengan ketaatan kita. Semua kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan, pertama kali keuntungannya kembali kepada kita sendiri. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir itu mereka di puncak-puncak ketaatan, di puncak-puncak ini kesolehan, di puncak-puncak ketakwaan, semua hatinya kayak malaikat Jibril, kayak Rasulullah SAW, oh itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir mereka itu di puncak-puncak kekafiran, semuanya kayak iblis atau kayak Fir'aun, oh tidak akan sedikit pun mengurangi kerajaanku. Kata Nabi Allah Musa, "Lau takfuru antum wa man fil ardi jami'an." Kalau kalian dan seluruh penduduk bumi kafir, innallaha wal ghaniyul hamid. Allah itu tetap Zat yang maha kaya, maha tidak butuh dan maha terpuji. Kekafirannya tidak akan ngaruh, tidak akan berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap terpuji. Beda dengan manusia. Kalau para pendukungnya itu narik dukungan, ya langsung amblek. Cukup, ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang bi'idnillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.